إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kehidupan sehingga kita bisa menambah amalan baik dan bisa bertaubat dari amalan jelek. Masih ada kesempatan, dan ini fursah azimah, kesempatan yang sangat besar. Jangan sampai sisa-sisa umur kita justru menambah kejelekan dan dosa. Jangan sampai sisa umur kita justru kita merusak agama kita. Nasallahu taufiq. Kita meminta pada Allah taufiq agar sisa umur kita ini diisi dengan amalan yang lebih baik dan taubat dari amalan-amalan yang jelek, dan selalu hari esok kita lebih baik daripada hari kemarin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita akan berbicara pada Jumat kali ini tentang masalah khaufun wa raja, rasa harap dan rasa takut. Kaum muslimin tentunya berharap kepada Allah dengan sekian harapan. Harapan dunia dan harapan akhirat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sa'adah, sa'adatud dunya wa sa'adatul akhirah, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Berharap keselamatan, berharap hidayah, berharap petunjuk, berharap kita diampuni dosa-dosa kita, berharap kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmatnya. Tetapi sedikit sekali yang mengiringi rasa harapnya dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia justru bergelimang dosa dengan berkata, nanti juga Allah ampuni. Allah Ghafurur Rahim. Dalam keadaan terus dia berbuat dosa. Dalam keadaan terus dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ditegur selalu berkata, Allah Ghafurur Rahim. Allah pengampun, Allah penyayang. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan dengan kalimat mani'tamada 'alal 'afwi ma'al israri 'alal dhanbi fa huwa kal mu'anid. Siapa yang selalu bersandar pada maafnya Allah untuk terus berbuat dosa, maka kedudukan dia seperti mu'anid, seperti penentang. Yani Allah katakan jangan, dia tetap kerjakan. Nanti juga diampuni. Ini kurang aja. Mu'anid lillah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan jangan dia terus kerjakan, dia terus kerjakan dan berkata engkau akan ampuni aku. Ini mu'anid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang berharap untuk dimaafkan adalah orang yang berhenti dari dosanya, kemudian takut pada Allah, astagfirullah. Dia berharap untuk diampuni. Tetapi kalau dia tenang dengan dosanya, israr terus-menerus di atas dosanya, kemudian dia berkata saya akan diampuni, saya berharap akan diampuni, maka itu bukan orang yang sedang berharap. Setiap orang yang berharap pasti mengiringi harapnya dengan rasa takut. Bahkan dalam masalah dunia sekalipun, setiap orang berharap sesuatu, pasti dia khawatir jangan sampai tidak diberi sesuatu itu. Itu otomatis. Berharap sesuatu pasti takut dari lawannya. Kalau dia berharap tanpa ada rasa takut, itu bukan harapan namanya. Maka berharaplah kepada Allah dengan takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang takut kepadanya adalah orang-orang yang berilmu. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Na'am Allah. Siapa yang kenal Allah? Siapa yang kenal sifat-sifatnya? Pasti dia akan takut kepadanya. Dia khawatir. Jangan sampai melanggar perintah Allah. Jangan sampai dia menentang hukum-hukum Allah. Jangan sampai Allah murka kepadanya. Jangan sampai Allah marah kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibn Qayyim menukilkan ucapan ma'ruf rahimahullah. Raja'uka lirahmati man la tuti'uh min al-khudlani wal-humqi. Kata ma'ruf rahimahullah, dinukil oleh Ibn Qayyim. Harapanmu kepada yang tidak kamu taati adalah kerendahan dan kedunguan. Berharap kepada zat yang kamu tidak taat padanya, itu kedunguan. Ini qanibin a'azakumullah. Orang berharap pada seseorang yang lain. Aku berharap diberi sesuatu. Tapi dia tidak mentaatinya. Dia menentangnya. Dia tidak mau tunduk kepadanya. Bagaimana mungkin harapannya akan didapat? Maka orang seperti ini dikatakan khudlan wal humq. Orang ini dungu. Bodoh dia. Kalau dia berharap ingin diberi oleh Allah, maka hendaklah dia taati Allah. Kalau engkau berharap akan dimaafkan oleh Allah, hendaklah engkau bertaubat, berhenti, dan menyesal atas perbuatanmu. Maka ini orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri selalu menangis dan sering menangis. Ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Rahimakallah. Qala akhafu an yatrahani Allah fi an-nar wa la yubali. Aku khawatir Allah melemparkan aku ke dalam neraka dan Allah tidak mempedulikan aku. Siapa yang tidak kenal Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Seorang yang saleh, alim, tetapi tetap takut pada Allah. Ada yang tanya kepadanya, "Wahai Al-Hasan, ya Aba Sa'id," kunyahnya Al-Hasan Al-Basri, "kaifa nasna' bima jalasi aqwamin yukhawifunana hatta takad qulubuna tanqati'." Wahai Abu Sa'id, bagaimana dengan majlis-majlis mereka ini yang selalu menakut-nakuti kami dengan ancaman azab, ancaman kemurkaan, sampai hampir-hampir hati kami terputus, jantung kami terputus karenanya. Jawab Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, qala wallahi la antashab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika annan khairunak. Sungguh, kalau engkau bermajlis dengan orang-orang yang menakut-nakuti kamu dengan azab, sampai engkau bertemu keamanan nanti yaumul qiyamah, itu lebih baik. Daripada engkau bermajlis dengan orang yang selalu memberikan keamanan, tenang, aman, tenang, ternyata engkau mendapati ketakutan yaumul qiyamah. Ini jawaban Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Lebih baik bermajlis dengan orang yang selalu menakut-nakuti dengan api neraka dan azab, sampai kita mendapatkan keamanan kelak di yaumul qiyamah. Itu lebih baik. Daripada kita bergaul dengan mereka-mereka yang selalu memberikan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, tenang saja, sampai kita mendapatkan ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Yuja'u yaumul qiyamah," akan didatangkan nanti pada hari kiamat seseorang di tengah-tengah ahli nar, fayulqa fin nar, di tengah, dilemparkan ke tengah-tengah api neraka. Fatandaliq aqtabu batni, sampai terburai isi perutnya, berputar-putar seperti keledai yang menggiling-gilingan gandum. Sampai penduduk neraka terheran-heran dengan orang ini, berkumpul melihat bagaimana orang ini diadab. Kemudian mereka berkata, "Ya fulan, ma asabak," wahai fulan, apa yang menimpamu? Bukankah engkau dulu di dunia memperingatkan kami dari kejelekan-kejelekan? Bukankah engkau di dunia menyuruh kami untuk berbuat kebaikan-kebaikan? Maka orang itu menjawab, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati." Iya, aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku tidak mengerjakannya. Iya, aku mengatakan pada kalian jangan berbuat jelek, tapi aku sendiri mengerjakannya. Azab yaumul qiyamah atas mereka-mereka yang berbicara dengan mulutnya tetapi tidak berbuat dengan perbuatannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah atas siapa yang berbicara dengan mulutnya tetapi tidak mengerjakan dengan perbuatannya. Kabura maqtan 'indallah. Besar sekali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum, orang yang di dunia dikira orang yang baik, dikira orang yang saleh, demikian keadaannya. Apalagi mereka-mereka yang terlihat bagaimana dosa-dosanya, bagaimana kemaksiatan-kemaksiatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah berjalan beberapa sahabatnya melewati kuburan Baqi. Tiba-tiba kata sahabat Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Uffin lak, uff, celaka engkau, celaka." Kata Abu Rafi', "Aku kira Rasulullah menganggap atau menunjukkan kepadaku. Mengapa beliau marah kepada?" Kata Nabi, "La, walakin hadza qabru fulan." Bukan, bukan kamu yang saya maksud. Ini, celaka dia. Yang dikubur ini, dia pernah diutus untuk mengambil zakat. Kemudian dia mengambil dari hasil zakat itu satu selimut saja. Faduri al-an mislahu finnar. Sekarang dia diliputi, dikelilingi atau diselimuti dengan selimut api neraka. Qul inna a'udzubikumullah, satu selimut. Sedangkan apa yang dilakukan oleh sekian manusia lebih besar dari itu. Dengan curang, dengan zalim, dengan menipu, dengan merubah catatan, merubah hitungan, mengganti ini dan itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan zalim. Tidakkah dia takut kalau mendapatkan azab yang lebih daripada azab yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Uffinak, celaka dia, celaka dia. Siapa ya Rasulullah? Sahibul qabr ini yang pernah diutus untuk mengambil sesuatu, kemudian dia ambil selimut daripadanya, dan sekarang dia diazab, diselimuti dengan selimut dari api neraka. Muslimin rahimahullah. Setiap dosa ada hitungannya, sekecil apapun. Sebagaimana kebaikan ada hitungannya, sekecil apapun. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia mengamalkan amalan jelek yaumul qiyamah, sebiji darah pun akan dilihat. Dan dia berbuat baik, sebiji darah pun yaumul qiyamah akan dilihat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya," didatangkan orang yang paling bahagia dari penduduk dunia, kemudian dicelupkan dalam api neraka satu celupan saja. Kemudian ditanya, "Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qab?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan, kesenangan? Dia jawab, "La wallah, tidak demi Allah, tidak pernah aku mengalami kebaikan sedikit pun. Semuanya sirna dengan satu celupan api neraka." Wa yu'ta, dan didatangkan, "Bi ashaddin nasi bu'san bid dunya." orang yang paling sengsara di dunia, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, dicelupkan dalam jannah satu celupan saja. Kemudian ditanya, ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qab, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Dia jawab dengan la wallah, tidak demi Allah, la ya rab, tidak wahai rabku, tidak pernah kami merasakan kesengsaraan sedikit pun. Semuanya sirna dengan satu celupan jannah. Karena qatrah minal jannah, kata Imam Nawawi rahimahullah, setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Seluruh kenikmatan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian, tiada bandingnya kesengsaraan dunia dengan kesengsaraan neraka. Dan gak ada bandingnya kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan yang kekal yaumul qiyamah. Artinya, walaupun terpaksa kita menghadapi sesuatu yang berat karena mempertahankan agama, maka itu sebentar. Setelah itu kita merasakan kebahagiaan yang kekal yaumul qiyamah. Sebaliknya, jangan sampai kita hanya karena ingin mendapatkan kesenangan dunia, kita korbankan agama. Karena niscaya kita akan mendapatkan kesengsaraan yang tak terhingga, yang sungguh tidak ada nilai bandingnya dengan apa yang kita rasakan di dunia. Dunia, khulwatul khadarah, memang hijau dan indah. Tetapi itu fitnah. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sirna dalam waktu yang sekejap. Sirna dalam waktu yang sesaat. Setelah itu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan hidup dalam kekekalan abadi, apakah di surga atau di neraka. Maka tentunya orang-orang beriman pasti akan berpikir tentang kehidupan yang kekal yaumul qiyamah. Bagaimana bisa selamat dari api neraka dan bagaimana bisa masuk ke dalam jannah dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين sedang jumpa yang berbahagia. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia pada seseorang dalam keadaan dia bergelimang dosa. Jangan dikira itu adalah maaf dari Allah. Jangan dikira bahwa itu adalah rahmat atas dosa-dosanya. Itu adalah istidraj. Allah ulur dia. Allah biarkan agar dia tetap dalam dosa-dosanya. Sampai ketika pada saatnya dicabut nyawanya dalam keadaan dia di atas dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang jelek di akhir kehidupan. Yang disebut dengan su'ul khatimah. Karena al-amal bil khawatim, yang namanya amalan tergantung bagaimana akhirnya nanti. Maka ketika dia mati di atas kejelekan, maka itulah su'ul khatimah. Kalau dia mati di atas kebaikan, itulah yang husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani dan lainnya. Qala idza ra'aita Allah 'azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asi fa innama huwa istidraj. Kata Nabi sallallahu, kalau engkau mendapati Allah memberikan pada kalian dunia dalam keadaan engkau bermaksiat, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau mati dalam keadaan masih berbuat dosa. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan, kami buka pintu-pintu dunia. Mungkin kita agak terkejut. Mengapa? Orang yang dalam keadaan bermaksiat melupakan zikir, nasu ma dzukiru bi, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Justru diberikan pintu-pintu dunia dibuka oleh Allah untuknya. Semakin kaya raya, semakin banyak perbendaharaannya. Lanjutkan ayatnya. Allah berfirman, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sedang bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, maka kami adab dia, kami matikan dia dalam keadaan mereka tidak sempat untuk bertobat. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami akan istidraj mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Walaula an yakuna an-nas ummatan wahidan laj'alna liman yakuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. Kalau saja bukan karena manusia itu akan jadi satu ummat, kami akan jadikan bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah, kami jadikan rumah mereka, sakaf mereka dari perak dan dipan-dipan, singgasana-singgasana. Mereka duduk di atasnya, dan kami akan bikin untuk mereka pintu-pintu di rumahnya, wasururan, dan kebahagiaan-kebahagiaan, alaiha yattaqiun, di mana mereka bersandar di dalam dipan-dipan mereka atau di atas dipan-dipan mereka, wazukhrufa, kami berikan berbagai macam perhiasan dunia. Qul inna hazakumullah. Jangan kita kepingin melihat mereka seperti itu, asiknya orang kafir. La yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menipu kalian orang yang berhura-hura di negerinya, orang-orang kafir. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Allah timpakan azab, imma di dunia wa imma di dalam kuburnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir ayatnya Allah katakan, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, itu hanyalah perbendaharaan dunia, hanya kenikmatan dunia. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Sedangkan akhirat di sisi Rabb-nya untuk orang-orang yang bertakwa. Lakumud dunya walakum akhir. Bagi mereka dunia, bagi kaum mukminin akhirat insyaallah. Innal aisha aishal akhirah. Bahwa yang namanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Memang manusia kadang mengukur sesuatu dengan dunia. Kata Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata Allah, manusia ini ketika diuji oleh Rabbnya, diberi kenikmatan-kenikmatan, diberi kesenangan, dia berkata, rabbi akramani, Rabku sayang sama aku, memuliakan aku. Ketika ditimpa fakir, kemiskinan, kekurangan, kurangan rezeki, berkata, Rabbi ahanan, Rabku menghinakan aku. Kala, kata Allah, tidak benar itu. Salah itu, ukuran yang salah. Jangan mengukur kecintaan Allah dengan dunia. Jangan mengukur kecintaan Allah dengan dunia. Allah berikan dunia pada seluruh manusia, yang mukmin, yang kafir, yang saleh, yang fasik, jenis apapun dari manusia, Allah beri rezeki mereka dalam bentuk dunia. Tetapi yang namanya agama, fikih, ilmu din, hidayah, tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, siapa yang Allah cintai, siapa yang Allah pilih, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya dan mengerjakan agamanya, beramal, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Ini adalah ukurannya.